Mitra bisnis, pemerintah Kota Depok melarang pedagang makanan di setiap kantor pemerintahan di wilayahnya menjual nasi tiap hari Selasa. Dan rencananya, larangan makan nasi tiap Selasa ini juga akan diberlakukan untuk semua warga. Alasannya mengurangi ketergantungan pada beras dan mulai makan alternatif seperti kentang, singkong, dan umbi-umbian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan pangan Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda? Intinya, kami sangat sependapat dengan Pemda Depok yang menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi beras pada hari Selasa. Jadi seminggu sekali masyarakat tentu diajak untuk mengkonsumsi non-beras. Ya. Alasannya, yang pertama, konsumsi beras kita itu sudah tertinggi di dunia. Dan ini memang perlu dibuktikan ini. Tetapi ada satu data yang mengatakan bahwa Indonesia juga penderita diabetes nomor 4 di dunia. Ada semacam satu korelasi gitu ya, antara tingkat konsumsi beras yang tertinggi dengan penyakit diabetes yang cukup tinggi juga di Indonesia gitu ya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah terobosan gitu ya, agar jangan terlalu besar konsumsi beras itu. Yang tadi kami sampaikan, bagaimana kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya beras. Jadi ada jagung, ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada sagu, tetapi tidak dikonsumsi seperti apa adanya gitu ya. Dikonsumsi setelah diolah dengan ada teknologi di situ. Kalau yang mahal sih ada misalnya kalau jagung kan konflik ya, itu anak-anak senang sekali konflik, tapi itu kan terlalu mahal. Tapi kan ada teknologi yang lebih sederhana gitu ya. Jadi perlu sentuhan teknologi. Jadi ada teknologi, kemudian ada supply yang kontinu, yang terus-menerus, sehingga di pasar bahan-bahan di luar beras cukup tersedia gitu. Karena sering terjadi begitu masyarakat mau mengkonsumsi di luar beras, cari jagungnya susah, cari makanan-makanan di luar beras susah gitu ya. Jadi satu langkah yang menyeluruh gitu. Oleh karena itu, terobosan yang dilakukan oleh Pemda Depok itu jangan berhenti, terus berkelanjutan itu. Kalau hanya berhenti, ya seperti hangat-hangat tai ayam gitu. Nanti nggak ada hasilnya juga gitu. Tapi maksud kita, marilah kita masyarakat untuk jangan terburu-buru mengatakan itu jelek gitu, itu tidak baik gitu. Karena memang ada satu tujuan yang besar untuk mengevaluasi atau mengkaji ulang tingkat konsumsi beras kita yang sudah sangat tinggi. Gitu. Tapi ada pihak yang mengatakan, larangan berjualan nasi bagi para pedagang merupakan pelanggaran hak asasi. Apa komentar Bapak? Saya tidak tahu persis apa yang telah dilakukan, bagaimana persiapan Pemda Depoknya. Saya tidak tahu persis. Barangkali kalau sebelum ditetapkan itu Pemda Depok mengadakan pembahasan bersama dulu dengan para pedagang. Ini ada rencana kita begini. Barangkali mungkin reaksinya akan lain kali ya. Tapi saya hanya melihat dari segi tujuan besar bahwa kita perlu membuat satu terobosan-terobosan untuk mengkoreksi konsumsi beras yang sudah terlalu tinggi gitu. Kan segala sesuatu tuh yang kalau sudah terlalu itu kan jelek. Jadi artinya perlu dikendalikan lah. Karena bayangan hampir 120 kilo per kapita, sedangkan Malaysia 100 berapa gitu, Singapura di bawah itu, Thailand pun yang eksportir terbesar juga hanya berapa di atasan 100 itu. Jadi kita tuh sudah luar biasa gitu. Demikian pengamat kebijakan pangan Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.